ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, bab qawlullahi ta'ala, bab قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. Kata penulis rahimahullah, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun, dalam keadaan mereka sendiri justru diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada orang-orang yang menyembah mereka. Seterusnya ayat tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Naam, di sini penulis rahimahullahu ta'ala tidak memberikan judul bab. Kalau pada bab-bab sebelumnya selalu diberikan judul oleh penulis rahimahullahu ta'ala, seperti yang sebelumnya, bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'uwa ghairahu, bab termasuk bentuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Untuk bab ini beliau tidak menyebutkan judul sebagaimana biasanya, langsung membawakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Tujuannya untuk menjelaskan, menerangkan bahwasannya sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak untuk disembah. Sengaja langsung beliau bawakan ayat untuk memperkuat bahwasannya semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun tidak layak untuk disembah. Satu-satunya yang layak dan berhak untuk disembah dan diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada bab ini semacam pelengkap untuk keterangan yang beliau sampaikan pada dua bab sebelumnya. Dua bab yang sebelumnya penulis menyinggung masalah bentuk-bentuk kesyirikan isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah, Kemudian istighatsah, meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini penulis langsung membawakan ayat yang menjelaskan bahwasannya semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah. Naam. Kita lihat pada ayat yang pertama di sini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka kaum musyrikin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah makhluk atau sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan apapun? Bukti yang pertama bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah ataupun diibadahi. Mengapa? Karena mereka bukan pencipta. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang namanya menciptakan itu membentuk sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, bukan merubah bentuk. Kalau merubah kayu menjadi meja namanya bukan menciptakan. Gitu ya. Merubah air yang tadinya tenang kemudian bergelombang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan dia gerakkan atau yang semisalnya, itu bukan menciptakan. Yang namanya menciptakan itu minal adam, dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Addid wala haraj. Silahkan Anda bandingkan dengan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pohon misalnya. Pohon tidak bisa menciptakan. Justru mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, wa hum yukhlaqun. Justru mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon tidak muncul dengan sendirinya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau bentuk sesembahan-sesembahan tadi adalah hasil karya manusia. Patung, baik yang terbuat dari pahatan kayu atau yang terbuat dari batu, mau dari batu bacan terserah, batu giok atau dari semen tanah liat, atau patung yang terbuat dari emas sekalipun, ya, mereka adalah hasil karya manusia. Manusia yang capek-capek membuat dengan kedua tangan mereka sendiri, mereka yang mahat dengan palu-palu mereka, Tuhannya dipalu. Itu ya, dipalu sendiri sampai mengkilat, dicat. Ya. Ada yang pakai cat kayu, ada yang pakai cat besi dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, setelah mengkilat dipajang, disembah. Nah, ini bentuk kesesatan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bukti yang kedua yang menjelaskan bahwasanya mereka tidak layak untuk diibadahi, wala yastati'una lahum nasra. Sesembahan-sesembahan tadi tidak bisa memberikan pertolongan kepada para penyembahnya dalam bentuk apapun. Ya. Tidak bisa memberikan pertolongan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Para penyembah kuburan misalnya, ada nenek-nenek jalan kesandung batu, jatuh tepat di hadapan kuburan yang diagungkan. Enggak ada ceritanya kuburannya atau penghuni kuburnya bangkit tahu-tahu ngangkat neneknya tadi. Geger kalau kejadian. Ya tahu? yang mengagungkan pohon besar keramat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terjadi kecelakaan tepat di hadapan pohon keramat tadi, ada orang sekarat. Ya, ini habis tabrakan sekarat, harus diberi pertolongan pertama. Enggak ada ceritanya pohonnya tadi kemudian megang atau memberikan pertolongan pertama pada orang yang kecelakaan tadi, enggak ada. La yastati'una lahum nasra, tidak bisa memberikan pertolongan dalam bentuk apapun. Kalau tidak bisa memberikan pertolongan, buat apa disembah? Bisa dipahami? Nah, hakala ikhani bidina azani allahu wa iyaku. Kemudian wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina tad'una min dunihi, dan sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak bisa, tidak memiliki kemampuan walaupun menciptakan kitmir. Kitmir itu lapisan yang membungkus biji kurma. Pernah makan kurma toh? Ya, bijinya ya. Kan ada daging kurma, daging dari buah kurma, kan tersisa bijinya. Bijinya itu kan ada kayak selaput tipis yang berwarna putih. Nah, itu namanya kitmir. Mereka, sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu ketika diminta memberikan ciptaan hasil karya mereka walaupun dalam bentuk kitmir. Tidak usah susah-susah menciptakan manusia, tidak usah repot-repot menciptakan hewan, tidak usah susah-susah menciptakan tumbuhan, pepohonan dan semisalnya, coba buat kitmir. Ini bukan makanan loh ya. Ya, disuruh untuk menciptakan kitmir, lapisan yang membungkus, lapisan tipis yang membungkus biji kurma, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Nah, lebih jelas lagi kita baca lanjutan ayatnya. Dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kalian berdoa kepada mereka, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bakal mendengar permohonan kalian. Salah alamat. Yang dimintai gak mendengar. Bagaimana mau mendengar, sudah mati. Gitu ya. Satu detik yang lalu meninggal dunia, ya, mayat baru ini sih, jenazah baru, masih hangat, kayak gorengan yang diangkat dari wajan. Belum lama meninggal, beberapa detik yang lalu, itu gak bisa mendengar. Apalagi yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabalakum, tidak bakal mampu mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat justru para sesembahan tadi mengingkari tindakan syirik yang kalian kerjakan. Jadi yang saat ini pada detik ini khanifidina azani Allah wa iyyakum mengagung-agungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun sesembahan tadi, sesembahan-sesembahan tersebut tidak mendengar permintaan dan permohonan mereka. Kalau seandainya mereka mendengar, tidak mampu mengabulkan. Sudah demikian, nanti di yaumul kiamah sesembahan-sesembahan tadi justru berlepas diri dan mengingkari peribadatan yang dilakukan oleh umat manusia terhadap mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan berita kepadamu seperti berita dari Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya beritanya jelas, tidak perlu diragukan lagi. Pasti demikian. Ya, apapun bentuk sesembahannya tidak bisa mendengar. Kalaupun mendengar tidak bakal mampu mengabulkan. Nanti di yaumul kiamah justru berlepas diri dari para penyembahnya. Ini menjelaskan, menggambarkan betapa rendah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat-sangat betul ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, kalau dikatakan syirik itu adalah kezaliman yang paling nyata. Yang namanya zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Beribadah bukan kepada yang berhak untuk diibadahi, namanya zalim. Ya. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, kok tahu-tahu dia nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, zalim namanya. Hadza ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Naam. Bisa dipahami? Tayyib. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan hadis, yang mana hadis yang akan kita bacakan tadi khanifidina azani Allah wa iyyakum, berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud dari penulis rahimahullah ta'ala, sekalipun yang diagungkan tadi adalah seorang nabi, tetap tidak layak untuk diibadahi. Ya, tanpa pengecualian. Siapapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah. Walaupun seorang nabi, walaupun nabi yang terbaik, nabi yang paling mulia, Sayyidul Bashar, pemimpin dan pemuka umat manusia fid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun beliau dengan berbagai macam kedudukan dan kemuliaan serta keistimewaan yang beliau miliki, tetap tidak layak untuk diibadahi. Nah, dan hadis yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala sebagai salah satu bukti bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kemuliaan dan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk diibadahi apalagi selain beliau. Kita simak ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa fis sahih, dan disebutkan dalam as-sahih, maksudnya di sini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. An Anasin, dari sahabat Anas, Anas ibn Malik ibn Dhamdham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa aradah, qala, beliau bercerita, shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada perang Uhud mengalami luka bekas peperangan di wajah beliau. Ya, shujja itu luka yang ada pada wajah. Wa kusirat ruba'iyatuhu, bahkan beberapa gigi beliau alaihi salatu wassalam patah. Tanggal ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, layaknya manusia biasa, beliau dengan kasih sayangnya mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kaum yang beliau dakwah ini adalah kerabat beliau sendiri, paman-paman beliau, saudara-saudara beliau, masih kerabat dengan beliau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bukan orang jauh, orang dekat. Karena kasih sayang beliau, beliau mengajak mereka kepada jalan yang benar untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka enggan karena masih dibutakan dengan kekufuran dan kesyirikan. Sampai terjadilah perang Uhud, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, yang mana kaum musyrikin Quraisy melakukan pembalasan dikarenakan kalah telak pada perang Badar. Mereka buat persiapan menantang kaum muslimin, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Perang, terjadilah perang yang kedua, perang Uhud, yang di situ kaum muslimin, ya, dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terluka pada wajah beliau. Tidak hanya terluka pada wajahnya, beberapa gigi beliau alaihi salatu wasallam patah. Ya. Namanya seorang manusia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sudah lelah menyampaikan risalah, ya, kemudian diperangi oleh kaumnya sendiri sampai terluka. Wajar. Beliau mengatakan, faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin seorang kaum atau sebuah kaum bisa beruntung kalau mereka tega melukai wajah nabi yang diutus kepada mereka. Seolah-olah beliau alaihi salatu wasalam sudah hampir putus asa. Ya, ya toh, apa namanya, terluka, patah gigi beliau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Beliau mengucapkan demikian, bagaimana mungkin sebuah kaum bisa selamat, bisa beruntung kalau kaum tadi tega melukai wajah nabi yang diutus kepada mereka. Hanya mengucapkan demikian. Fanazalat, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memiliki urusan sedikit pun dalam bab hidayah. Hidayah, hidayatu taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berputus asa dari kaummu. Belum tentu yang engkau pandang saat ini betul-betul membenci Islam. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk menerima Islam. Ya, sehingga tidak boleh khanifidina azani Allah wa iyyakum kemudian memfonis, menyatakan, apa namanya, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dikatakan mustahil untuk mendapatkan hidayah, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan hidayah itu taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Lebih jelas lagi kita baca hadis yang kedua, masih semakna dengan hadis yang di atas. Wa fihi, dan disebutkan pula dalam hadis yang sahih, kali ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, berdoa, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', bangkit dari ruku', fi raka'atil akhirati min al-fajri, pada rakaat terakhir salat subuh saat kunut. Ya, apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasul berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natlah fulan dan si fulan. Ya. Di sini tidak disebutkan nama, tapi nanti dalam riwayat yang lain disebutkan vonis nama. Ya. Ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sesudah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tatkala i'tidal, selesai i'tidal, Rasul langsung berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, la'natlah, turunkanlah la'nat, berikanlah la'nat kepada fulan dan fulan. Kalau la'nat, mendoakan la'nat berarti mendoakan supaya Allah tidak merahmati mereka. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ayat yang tadi, laisa laka minal amri syai', engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak memiliki wewenang, bukan urusanmu dalam masalah hidayah. Artinya apa? Allah tidak mengabulkan doa la'nat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebut nama fulan dan fulan. Siapa fulan dan fulan yang didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis tadi? Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, yad'u ala Safwan ibni Umayyah. Rasul mendoakan kejelekan untuk Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah, ya, min kubara Quraisy, termasuk pemuka orang-orang Quraisy. Pada saat perang Uhud masih di atas kekufuran, kesyirikan, masih kafir. Termasuk yang paling keras permusuhannya kepada Islam dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tokoh Quraisy yang saat perang Uhud masih di atas kekufuran, disebut namanya Safwan ibnu Umayyah ibni Khalaf. Namun ternyata Allah menurunkan ayat tegurannya, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki wewenang wahai Nabi alaihi salatu wassalam dalam urusan hidayah. Ternyata di kemudian hari Safwan ibnu Umayyah ibni Khalaf masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Nah, Allah tidak mengabulkan doanya Rasul karena Allah mengetahui Safwan ibnu Umayyah nantinya akan masuk Islam. Bisa dipahami? Nah, berbeda dengan orang yang disebutkan langsung secara nama, ya, sebagai penghuni neraka sebelum dia mati. Kalau ini jelas stempel resmi. Seperti siapa? Abu Lahab, ya, yang terang-terangan ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengumpulkan semua orang-orang Quraisy dan beliau naik, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di atas bukit dan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Nanti akan disebutkan hadisnya. Katakan wahai kaumku, la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat. Orang yang pertama kali menyanggah ajakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Lahab, dan dia mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Kata Abu Lahab, tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad, apa hanya karena alasan ini engkau mengumpulkan kami, cuman untuk ini tok, ya, engkau mengumpulkan kami supaya mengucapkan la ilaha illallah. Kata siapa? Abu Lahab. Maka turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Maka jelas stempel resmi mata kafiron, mati di atas kekufuran. Nah, giliran Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan tokoh Quraisy yang pada saat perang Uhud betul-betul menampakkan permusuhan yang luar biasa dahsyat kepada Islam dan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Ternyata Sofwan ibn Umayyah ibn Khalaf masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Wa Suhail ibn Amrin, ada orang kedua yang juga didoakan laknat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu Suhail ibn Amr. Ini pun juga demikian, Suhail ibn Amr termasuk pemuka Quraisy. Ya, dikenal dengan khatibu Quraisy. Ya, khatibnya orang Quraisy. Pandai berorasi, ahli pidato. Ya, yang dulu di awal-awal Islam ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam berdakwah, ya, tugasnya Suhail ibn Amr dengan apa namanya bait-bait syairnya yang memukau ini menggembosi, memberikan isu-isu miring tentang Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada jamaah-jamaah haji di luar apa namanya kabilah Quraisy. Walaupun mereka musyrik tapi masih mengenal haji. Di musim haji datang para pengunjung, para peziarah ke Makkah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan itu kesempatan bagi Rasul untuk menyebarkan Islam. Suhail ibn Amr, ya, tokohnya Quraisy yang saat itu masih di atas kekufuran, berusaha mengimbangi atau menandingi dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan khutbah-khutbahnya yang diisi dengan lantunan bait-bait syair yang memukau. Ya, memalingkan dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Suhail ibn Amr masuk Islam, ya, sesudah peristiwa Fathu Makkah. Belakangan Islamnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Wal Harith ibn Hisham, orang yang ketiga, Al Harith ibn Hisham. Siapakah beliau? Ada yang kenal? Al-Harith ibn Hisham itu saudaranya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Siapa namanya Abu Jahal? Ya? Abu Jahal namanya Amr ibn Hisham. Ya. Saudaranya Abu Jahal, Al-Harith ibn Hisham. Kalau Abu Jahal mati di atas kekufuran, saudaranya ini, ya, yang dulunya sama-sama apa namanya menampakkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan doa kejelekan yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika sedang kunut didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebut namanya Al-Harith ibn Hisham. Ternyata Al-Harith ibn Hisham juga demikian, aslama yaumal fathi, masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Nah, fanazalat, maka turunlah laisa laka minal amri syai'un. Nah, hakada ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Maksud dari penulis rahimahullahu taala membawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak berhak untuk diibadahi. Mengapa? Karena beliau tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang dikehendaki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga tidak mengetahui perkara gaib. Ya lah. Kalau seandainya beliau tahu perkara gaib, tidak mungkin beliau sampai mendoakan tokoh-tokoh Quraisy yang tadi disebutkan namanya ketika salat. Dalam salat beliau saat melaksanakan kunut ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, didoakan dengan doa laknat. Seandainya beliau tahu tentang masalah ilmu gaib, tentu enggak mungkin mendoakan dengan doa yang jelek, karena tahu oh nanti ini bakal masuk Islam. Kan begitu. Bukti yang berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalah dalam peperangan. Ya toh? Berarti kan enggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia tahu ilmu gaib, enggak bakal pernah kalah dalam perang. Karena tahu apa yang akan bakal terjadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk disembah atau diibadahi atau diagungkan melebihi kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya sekedar gelarnya itu gelar-gelar apa namanya habib atau wali, ya, yang masih di bawah nabi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, tambah-tambah jelas lagi tidak berhak untuk diibadahi, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau jelas-jelas di atas kebatilan. Tidak pernah diketahui sholat jamaah di masjidnya kaum muslimin. Dalam sejarah juga tidak pernah diketahui kebaikannya atau jasanya terhadap Islam. Yang disebutkan kisah yang memalukan, datang ke masjid ketika kaum muslimin sedang menunggu datangnya khatib di hari Jumat, datang ke masjid, kencing di sudut masjid. Ini tindakan yang memalukan atau tindakan yang mulia? Waduh, ngantuk semua ini, gak ada jawaban ini. Hah? Tindakannya sangat memalukan. Orang awam pun gak berani melakukan hal tindakan yang separah itu. Sudah gak sholat, tahu-tahu nongol ketika kaum muslimin menunggu datangnya khatib pada pelaksanaan sholat Jumat, nongol. Dikiranya ini mau tobat gitu ya, sholat Jumat, tidak, masuk masjid, ke sudut masjid, buang air kecil di sana, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Setelah itu ngapain? Pulang. Tahu-tahu mati, kuburannya disembah, namanya diagungkan. Ketika kondisi genting, minta bantuan dengan memanggil-manggil nama orang yang modelnya seperti ini, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, parah. Ya, bisa dipahami? Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah masuk isya? Ya. Sudah masuk isya? Taib. Nah, masih tersisa satu hadis lagi, ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum, yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Namun dikarenakan sudah masuk waktu isya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.